Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, dan kali ini kita memasuki bab yang ke-9. Apa judulnya? Babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab pembahasan tentang menyembelih untuk selain Allah. Bab pembahasan tentang menyembelih untuk selain Allah. Apa hukumnya? Menyembelih untuk selain Allah, hukumnya apa? Satu pendapat? Atau ada pendapat yang lain? Semuanya sepakat haram? Kalau antum kedatangan tamu, nyembelih ayam buat menyukuh tamu, haram? Nah, tapi kan untuk tamu itu. Kalau tamu yang enggak ada urusannya dan akhirnya teman bisnis, boleh enggak kita jamu dengan menyembelih ayam buat dia? Katanya tadi haram. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, menyembelih untuk selain Allah itu terbagi menjadi dua. Menyembelih untuk selain Allah terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama kata beliau, taqarruban wa ta'dhiman. Artinya dalam rangka untuk mengagungkan selain Allah dan bertaqarrub kepada dia. Taqarrub itu apa? Mendekatkan diri. Yang pertama, menyembelih dalam rangka mengagungkan selain Allah dan mendekatkan diri kepada dia. Dia di sini maksudnya selain Allah. Inilah yang hukumnya syirik. Inilah yang hukumnya syirik. Misal, ada jin yang bau rekso. Tahu bau rekso? Tahu bau rekso enggak? Bau rekso itu yang nungguin. Jin yang nungguin pohon beringin di alun-alun Purbalingga misalnya. Wah, itu pohon beringin ada yang nungguin. Setiap malam Jumat, setiap malam Jumat kliwon perlu untuk kita sembelihkan sesuatu di sana dalam rangka supaya kita bisa dekat sama si penunggu itu, sehingga kita enggak diganggu, suasana di Purbalingga bisa aman sentosa. Ini namanya menyembelih untuk selain Allah dalam rangka mengagungkan dan bertaqarrub kepada selain Allah tersebut. Ini hukumnya apa? Syirik. Yang kedua, menyembelih untuk selain Allah farahan wa ikrama. Farahan wa ikrama itu maksudnya dalam rangka untuk mengungkapkan kebahagiaan dan menghormati selain Allah tersebut, memuliakan selain Allah tersebut. Contohnya kayak tadi. Apa tadi? Datang tamu, kita jamu dengan menyembelih kambing atau menyembelih ayam atau menyembelih sapi, masya Allah, ya. Itu berarti menyembelih sapi. Kayak Nabi siapa? Waja'a bi ijrin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau yang jenis kedua ini, kata beliau, aslinya hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Ya. Bahkan bisa sampai sunnah. Kalau niatnya adalah memuliakan tamu. Ya. Dan tamu ini adalah tamu orang yang baik-baik, bisa memberi manfaat. Ya, ulama misalnya. Kalau teman bisnis, ya boleh, enggak apa-apa, mubah. Ustaz, kita itu bisa membedakan ini dalam rangka mengagungkan atau dalam rangka memuliakan itu dari mana, Ustaz? Syekh Ibnu Utsaimin kasih contoh seperti ini. Ada raja datang ke sebuah wilayah. Maka pemimpin wilayah itu menyembelih sapi. Menyembelih sapi. Seandainya setelah disembelih sapi itu dibiarin aja, enggak dikonsumsi, maka itu indikator bahwa sapi itu disembelih untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada raja itu. Biasanya begitu datang rajanya langsung disembelih di hadapan dia. Enggak cuma satu, mungkin bisa sampai 10, bisa sampai. Mungkin kalau antum pernah lihat sebuah video di sebuah wilayah, ada kebiasaan seperti itu. Disembelih terus dibiarin. Enggak dikonsumsi, disembelih dibiarin. Ditaruh di sebuah tempat. Pernah lihat anak foto-fotonya di sebuah wilayah di dunia ini, kayak gitu dilakukan. Sembelih taruh sebagai bentuk penghormatan bahkan pengagungan kepada orang yang datang tadi. Kalau ada kejadian seperti itu, berarti ini indikator bahwa dia itu menyembelihnya dalam rangka apa tadi? Mengagungkan dan taqarrub, dan itu tidak boleh hukumnya syirik. Terus kalau tahunya masuk jenis yang kedua gimana? Jenis yang kedua tadi apa? Dalam rangka kebahagiaan, memuliakan. Itu gimana sih indikatornya? Indikatornya kalau itu disembelih kemudian dimasak, dimakan bareng-bareng. Dimasak, dimakan bareng-bareng. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu, disembelih, dan disembelihnya juga bukan di hadapan siapa? Si tamu itu. sebelum dia datang sudah sembelih kelamaan. Dia baru datang nyembelih, kapan makannya? Dia belum datang udah disembelih duluan, dimasak, mateng, ya. Kemudian dimakan bersama-sama, ya rajanya, ya tuan rumahnya, ya rakyatnya. Berarti ini sembelihan masuk kategori yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, farahan wa ikrama, dalam rangka mengungkapkan kebahagiaan dan memuliakan tamu. Nah, yang sedang dibahas oleh penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babu Maja'a fi Dzabhi li Ghairillah, bab tentang hukum menyembelih untuk selain Allah, itu yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang sedang dibahas yang mana? Yang pertama. Ya. Kira-kira kalau nyembelih sapi untuk Nyi Roro Kidul itu masuk yang mana? Hah? Kedua. Masuk yang pertama. Buktinya dilarung. Dilarung itu diapakan? Dihanyutkan. Tidak dimakan sama orang-orang yang menyembelihnya. Bahkan yang menyembelihnya takut kalau makan, kualat. Bisa kualat. Itu masuk ke yang pertama. Baik. Beliau muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali untuk membaca dalil yang pertama. Iqra. Bismillah. Babu maja'a fi dzabhi li ghairillahi. Wa qawlullahi ta'ala, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah surat apa itu? Al-An'am, ayat berapa? 162 dan 163. Ayat yang sudah kita hafal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya sholatku, wanusuki, wanusuki, apa nusuki? Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan ibadahku. Penafsiran yang kedua mengatakan sembelihanku. Seandainya pakai penafsiran yang kedua, sembelihanku, maka sudah pas klop. Ya, karena memang judulnya adalah tentang menyembelih. Tapi kalau misalnya ditafsirkan dengan penafsiran yang pertama, ibadahku, itu pun juga masuk. Karena menyembelih juga ibadah. Ya. Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, apa? Hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya itu untuk Allah, Rabb semesta alam. Itu ayat berapa? 162. Ayat 163 ada penegasan di situ, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, alias hidupku, matiku, sholatku, sembelihanku itu tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. La syarikalah, karena Allah tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, aku disuruh untuk seperti itu. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah muslim yang pertama. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memerintahkan kita agar mempersembahkan sembelian ini hanya untuk Allah. Berarti menyembelih atau kurban, bahasa yang lebih mudah mungkin apa? Kurban. Berarti kurban itu ibadah. Sebagaimana sholat juga ibadah. Kurban ibadah, sholat juga ibadah. Kalau sholat dan kurban itu ibadah, berarti sholat dan kurban itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Kaidahnya begini, ibadah itu haknya Allah. Ibadah itu haknya Allah. Kewajibannya manusia yang harus dia lakukan untuk siapa? Allah. Kalau ada orang beribadah untuk selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Itu kaidahnya. Berkurban itu ibadah atau bukan? Iya. Maka berkurban untuk selain Allah syirik. Itu kaidahnya. Kalau antum paham kaidah ini, maka gampang untuk mengetahui mana syirik, mana bukan. Kita ulangi. Ibadah itu haknya Allah. Maka hanya boleh dipersembahkan untuk Allah. Barang siapa mempersembahkan ibadah untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ini kaidah umumnya. Mari kita aplikasikan kepada ibadah-ibadah yang lain. Contoh-contoh ibadah. Sampelnya apa? Kurban. Kurban ibadah? Ibadah. Kalau ada kurban untuk selain Allah, maka syirik. Sholat ibadah? Ibadah atau tidak? Ibadah. Kalau sholat untuk selain Allah berarti syirik. Doa ibadah? Iya. Maka orang yang berdoa kepada selain Allah berbuat syirik. Itu kaidahnya. Mempersembahkan ibadah untuk selain Allah adalah perbuatan syirik. Belajar memperbaiki motor, belajar servis motor, ibadah? Belajar menservis motor, ibadah? Ibadah atau tidak? Ibadah. Ibadah dari mana? Belajar servis motor, ibadah? Bukan. Kalau kita niatkan itu untuk bukan, kalau kita niatkan itu bukan untuk Allah, untuk nyari duit, boleh atau tidak? Boleh. Karena itu bukan ibadah. Ya. Bisa dipahami ini? Ya. Jadi semua bentuk ibadah itu sebuah hukum yang berkenaan dengan bab yang kita bawakan. Itu istilah yang biasa ada dalam kitab-kitab. Baik, kita baca apa yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah, halaman 235. Iqra. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah ta'ala, يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له، أي أنه أخلص لله صلاته وذبيحته لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمر الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. نعم. نبي kita Muhammad SAW ketika disuruh sama Allah قل katakan, sampaikan, itu disuruh nyampaikan kepada siapa? Kepada kaum musyrikin. Karena apa? Kaum musyrikin punya kebiasaan menduakan Allah, menyembelih untuk selain Allah, sholat untuk selain Allah. Maka Nabi kita Muhammad SAW disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengumumkan, ini loh perbedaan kami sama kalian. Memang orang Islam itu harus beda. Beda apanya? Beda apa? Harus beda cara beribadahnya dengan mereka. Harus berbeda perilakunya dengan mereka. Kalau mereka suka curang, orang Islam enggak boleh curang. Kalau mereka suka korupsi, orang Islam enggak boleh korupsi. Kalau mereka kotor, orang Islam harus bersih. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Hah? Sudah. Masya Allah. Kalau sudah, pondok itu tempat yang paling bersih. Nah, sekarang pondok kita paling bersih atau tidak? Belum. Nah, alhamdulillah, optimis itu belum. Berarti besok insya Allah jadi bersih. Kita itu harus beda. Orang Islam itu harus beda. Kalau mereka berbuat keburukan, kita berbuat kebaikan. Kalau mereka jorok, kita harus bersih. Yeah. Jangan sampai tempat kita itu kamar mandinya seperti kamar mandi terminal. Gimana? Untuk mencari lokasinya cukup menggunakan indera penciuman. Gak perlu pakai indera penglihatan. Gak usah nyari mana tulisan toilet, itu gak perlu. Cukup mana tempat yang paling ngeri-ngeri sedap baunya. Jangan, gak boleh. Kita ini orang Islam. Sudah orang Islam, santri pula. Gak boleh santri itu kamar mandinya bau. Boleh, bau wangi. Masa kamar mandi santri kotor? Gak boleh. Harus bersih. Karena kita orang Islam. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu separuh dari keimanan. Gak boleh. Kita kotor-kotoran itu gak boleh. Bersih. Menjaga kebersihan. Ya. Jujur. Ya. Gak korupsi. Ya. Tawadu. Ya. Berakidah yang lurus, berpegang dengan keyakinan, berprinsipnya orang Islam. Jadi jangan sampai orang Islam itu sama dengan perilaku non muslim. Sana korupsi, sini ikut korupsi, malah lebih gede korupsinya. Gak boleh. Kita harus beda. Orang Islam itu harus beda, lebih baik dibandingkan mereka. Makanya ada ungkapan yang mengatakan apa? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu ketutupan dengan perilakunya orang Islam. Apa? Keindahan Islam itu ketutupan dengan perilakunya orang Islam. Islamnya sih keren, ajarannya keren, tapi yang bikin gak keren itu apa? Orangnya ini. Sehingga banyak orang gak jadi masuk Islam karena melihat perilaku orang Islam. Jangan. Ayo kita mulai dari diri kita. Kita gak usah muluk-muluk kesana-sana. Sudah kita mulai dari diri kita. Santri, bersih, wangi. Jadi jangan sampai orang yang sholat di samping kita itu tahan nafas. Apalagi kalau sampai takbir Allahu Akbar menyebarkan apa? aroma yang tidak sedap. Sudah kayak gitu angkatnya tinggi pula ya, dari ketiaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan ya. Ayo tunjukkan orang Islam itu beda, lebih bersih, lebih sopan, lebih halus, paham toto kromo, sopan santun, itu orang Islam. Apalagi santri ya. Baik, apalagi santri Ahmad bin Hambal. Baik, sekarang kita pindah dalil yang kedua. Ikra. Qauluhu fasholli lirabbika wanhar. Nah, ini ayat yang sangat familiar dengan kita. Salah satu surat favorit. Surat apa? Inna a'tain. Kan favorit ya? Inna a'tayna wal asri. Apa lagi? Qul huwallahu ahad. Surat-surat favorit. Karena isinya atau karena pendeknya? Ya, mudah-mudahan karena isinya. Ini surat Al-Kautsar ayat berapa? Ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan sembelihlah dan berkurbanlah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan berapa ibadah? Berapa? 2. Yang pertama salat, yang kedua menyembelih. Dan dua-duanya itu sama-sama ibadah yang mulia. Salat itu mewakili ibadah fisik, jasmani. Kurban itu mewakili ibadah harta. Jadi ibadah itu ada yang sifatnya fisik, enggak perlu harta. Ada yang sifatnya perlu harta. Ibadah yang sifatnya fisik, contohnya kayak ini, sholat ya. Contohnya lagi kayak puasa, sifatnya fisik ya. Contohnya lagi kayak menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Contohnya lagi mijeti. Mijeti siapa? Mijeti temannya yang ngantuk ya. Ayo sekarang tangannya diletakkan di punggung temannya, semuanya. Ayo semuanya, antum sana, geser, antum, ya semuanya, pegang semuanya, ayo pijeti, ah enak masya Allah, anak yang gak ada pijeti, ayo jangan ngantuk, pagi-pagi ngantuk, enak Ustaz pagi ngantuk, ya emang enak harus dilawan, itu ibadah yang sifatnya apa? Fisik. Ada ibadah yang sifatnya harta. Contohnya apa? Kurban. Apalagi? Zakat. Apalagi? Haji menggabungkan antara fisik dengan harta. Allah menggabungkan antara dua jenis ibadah ini. Yang pertama ibadah fisik, yang kedua ibadah harta. Ibadah fisik diwakili sholat, ibadah harta diwakili kurban. Dan dua-duanya harus untuk Allah saja. Tidak boleh untuk selain Allah. Makanya Allah katakan apa? Allah firmankan apa? Fasholli lirabbika. Salatlah untuk Allah. Wanhar. Dan kurbanlah juga untuk Allah. Loh, juga untuk Allah ini dari mana Ustaz? Enggak ada kan ayatnya kan bunyinya bukan fasholli lirabbika wanhar lirabbika. Apa kayak gitu ayatnya? Kayak gitu enggak? Enggak. Ayatnya cuma fasholli lirabbika wanhar. Orang Arab itu enggak suka panjang-panjang kayak tadi. Fasholli lirabbika wanhar lirabbika itu enggak fasih. Orang Arab itu cukup dengan yang sebelumnya. Fasholli lirabbika wanhar, berarti maksudnya wanharnya juga ngikut lirabbika. Itulah uslub cara bicaranya orang Arab itu seperti itu. Simpel. Ya. Enggak bertele-tele. Makanya indah. Ya. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Allah dan berkurbanlah, sembelihlah. Maksudnya sembelihlah juga untuk Allah. Tapi anehnya ya, anehnya di negeri kita ini ada orang yang protes kalau sholat untuk selain Allah, tapi gak protes kalau kurban untuk selain Allah. Saya kasih ilustrasi. Seandainya ada serombongan orang pergi ke laut selatan, pantai Parang Tritis sama Parang Kusumo, ya pokoknya antara dua itu. Kemudian mereka, rombongan itu begitu sampai di pantai, satu maju, yang belakangnya baris di belakangnya, terus sholat menghadap laut, bukan menghadap mana? Kiblat. Kemudian imamnya ngomong, ayo pada niat usolli, misalnya, karena belum tahu apa yang diajarkan sama Rasul SAW. Usolli sholatal zuhri arba raka'atin li Nyai Roro Kidul. Biasanya kan apa? Lillahi ta'ala. Dan itu di shoot kemudian di upload. Kira-kira Indonesia geger atau tidak? Geger atau tidak? Geger. Wah, syirik ini. Masa sholat untuk nyi? Roro Kidul. Geger itu. Tapi beda kasus. Kalau yang dilakukan adalah nyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Geger atau tidak? Geger atau tidak? Biasa. Itu kan budaya. Ya. Kenapa dibedakan? Wong kurban itu ibadah. Seperti sholat juga ibadah. Kenapa dibedakan? Kalau sholat hanya boleh untuk Allah, kurban juga sama, hanya boleh untuk Allah. Ya. Kalau sholat untuk selain Allah itu syirik, kurban untuk selain Allah juga syirik, sama. Kenapa sama? Karena dua-duanya, apa tadi? Sama-sama ibadah. Fahim tum? Ya, silakan ditulis. Allah memerintahkan agar kurban dipersembahkan hanya untuknya saja. Hanya untuknya saja. Nyanya itu huruf huruf besar. Saya ulangi, Allah memerintahkan agar kurban dipersembahkan hanya untuknya saja. Nyanya apa tadi? Besar. Sebab kurban adalah ibadah. Sebab kurban adalah ibadah. Sedangkan mempersembahkan ibadah. Sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Saya ulangi. Allah memerintahkan agar kurban dipersembahkan hanya untuknya saja. Sebab kurban adalah ibadah, sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Baca. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah syirikan. Nah, barakallahu fiik. Mari kita baca sedikit apa yang dibaca, yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Iqra qawluhu fa shalli li rabbika wanhar, qala Syekhul Islam. Qawluhu fa shalli li rabbika wanhar. قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته نعم. Kemiripan antara sholat dengan kurban itu kata Syekhul Islam karena sama-sama menunjukkan adanya kedekatan. Jadi sholat itu menunjukkan adanya kedekatan hamba dengan Allah. Kurban juga sama, menunjukkan adanya kedekatan hamba dengan Allah. Juga menunjukkan adanya tawadhu, adanya iftiqar. Iftiqar itu perasaan butuh. Wa husnidzon, dan prasangka baik. Wa quwwatil yaqin, dan keyakinan yang kuat. Kalau orang enggak kuat yakinnya itu, dia malas kurban. Kurban itu kan butuh duit. Ya, lumayan. Kalau sapi itu berapa sapi? 15, 20 juta kan lumayan buat beli motor. Kalau orang itu enggak ada keyakinan, keyakinannya kepada Allah tipis, malas dia. Salat pun demikian, kalau enggak ada keyakinan, malas. Ya, mulai enak-enaknya tidur pagi-pagi kok dibangunin. Mulai enak-enaknya tidur siang kok dibangunin. Wong lagi sibuk-sibuknya rapat kok salat zuhur. Itu kan kalau enggak ada keyakinan enggak. Ya. Jadi ada kemiripan antara salat sama kurban, makanya digandingkan sama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sekarang kita pindah ke dalil nomor berapa ini? 2 3. Nomor 3. Silakan buka halaman 238. An Aliin. Qira. An Aliin radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محتتا، لعن الله من غير منار الأرض. Nah, kali ini kita akan membahas hadis. Kalau tadi sudah dalilnya berupa ayat Quran 1, ayat Quran 2. Sekarang kita bahas dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah SAW bi arba'i kalimat. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepadaku 4 kalimat. 4 poin nasihat. Apa itu? Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini yang akan kita garis bawahi. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat itu artinya apa toh? Al-la'nu huwa at-tardu wal-ib'adu min rahmatillah. Laknat itu artinya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Itu arti laknat. Jadi kalau antum dengar ada ayat atau hadis isinya Allah melaknat orang yang berbuat anu. Artinya orang itu akan diusir, dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu serem itu. Ya, makanya kata para ulama, kalau ada sebuah perbuatan terancam laknat, itu tandanya perbuatan itu masuk kategori dosa besar. Karena ancaman laknat itu ngeri. Diusir. Loh, kita kalau diusir sama Allah mau kemana? Mau pindah ke planet Pluto? Planet Pluto juga punya Allah, mau kemana? Kalau diusir mertua sih, cari mertua yang baru. Ya. Kalau diusir dari sebuah perusahaan, cari perusahaan yang lain. Kalau diusir dari pondok, cari pondok yang lain. Tidak seberat kalau diusir sama Allah. Ya Allah, diusir sama Allah, the end kita. Apa the end? Tamat kita, diusir sama Allah mau kemana? Makanya serem ini, ancaman seperti ini serem. La'anallahu man dzabaha liqad. Bagaimana Allah yang arhamur rahimin, Allah yang paling penyayang, Allah yang ar-Rahman, Allah yang ar-Rahim, Allah yang al-Wadud, Allah yang al-Ghafur, Allah yang At-Tawwab. Bagaimana Allah yang memiliki nama-nama mulia ini mengusir hambanya? Kalau bukan karena perbuatannya itu super parah. Yeah. Karena saking parahnya perbuatan itu, dan itu adalah perbuatan syirik, makanya diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngeri, menyembelih untuk selain itu ngeri, walaupun dianggap budaya. Wah, berarti Islam itu anti budaya, Ustaz? Ya enggak toh. Tergantung budayanya bagaimana. Kalau budayanya itu bagus, tidak menyelisih syariat, ya Islam suka dengan budaya seperti itu. Contohnya dalam budaya Jawa itu ada budaya namanya unggah ungguh, sopan santun. Kita juga punya budaya gotong royong. Itu Islam anti enggak? Enggak, malah Islam mendukung kok gotong royong. Ayatnya ada, apa itu? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Unggah ungguh ada enggak hadisnya? Apa coba? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Toto kromo, ada enggak hadisnya? Yang muda menghormati yang tua, ada? Apa? Laisa minna man la yarham shaghirana wa la yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk umatku orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Coba, tidak termasuk golonganku. Kalau ada anak muda tidak menghormati yang tua. Jadi Islam itu bukan agama yang anti budaya. Kalau ada budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ini yang akan diluruskan sama Islam. Sekarang, Islam ikut budaya atau budaya ikut Islam? Hah? Islam menyesuaikan diri dengan budaya atau budaya menyesuaikan diri dengan Islam? Kenapa? Karena budaya itu bikinan manusia. Islam itu wahyu dari Allah. Yang namanya bikinan manusia itu bisa benar, bisa salah. Kalau wahyu dari Allah, tidak mungkin salah, pasti benar. Maka budaya itu menyesuaikan dengan ajaran Islam. Ini saya kasih perumpamaan. Kepala sama peci. Apa? Kepala sama peci. Kalau antum beli peci kekecilan, pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua. Pilihan yang pertama, antum tukar PC-nya dengan yang lebih besar. PC-nya menyesuaikan kepala supaya bisa masuk. Atau pilihan yang kedua, apa? Kepalanya dikurangi supaya PC-nya bisa masuk. Antum milih yang mana? Milih yang mana? Ngurangi kepala apa nuker PC? Kepala itulah syariat. PC itu budaya. Bisa dipahami? Ya. Islam bukan agama yang anti budaya. Ya. Budaya yang tidak sesuai Islam itu yang diluruskan supaya lebih baik lagi. Jadi kearifan lokal itu ada yang arif, ada yang tidak arif. Ya. Kearifan lokal yang arif itu adalah kearifan lokal yang tidak menyelisih ajaran Allah. Kearifan lokal yang tidak arif adalah kearifan lokal yang menyelisih ajaran Allah. Ya. Kembali kepada pembahasan tentang orang yang dilaknat karena menyembelih untuk selain Allah. Kenapa dilaknat? Karena itu perbuatan syirik. Kita baca sekilas kelanjutannya. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat anak yang melaknat siapa? Orang tuanya. Kalau di zaman itu enggak ada anak melaknat orang tua, itu enggak ada. Makanya para sahabat bingung, mana ada anak melaknat orang tuanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, anak itu yang jadi pemicu. Kok bisa? Karena dia melaknat orang tuanya, temannya, terus temannya balik melaknat orang tua dia. Berarti dia memicu adanya laknat untuk orang tuanya. Itu dulu. Kalau sekarang ada anak langsung laknat siapa? Orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kedua. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Allah akan melaknat orang yang memberi tempat buat muhdits. Muhdits itu adalah orang yang melakukan bid'ah. Dia memberi ruang lebar buat mereka. Ya, kalau bisa mereka itu didekati untuk didakwahi, bukan didekati untuk menyebarkan apa? Bid'ahnya, bukan. Kemudian yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah rambu-rambu yang ada di muka bumi. Ya, rambu-rambu ini bisa penunjuk jalan, bisa juga patok tanah. Ya, patok itu apa bahasa Indonesianya? Batas tanah. Kalau antum suka memperhatikan itu, antara tanah si A dengan si B itu dikasih beton. Nah itu patok namanya. Itu geser-geser itu gak boleh. Ya, geser-geser itu gak boleh karena akan menimbulkan apa? Perselisihan. Ya, akan menimbulkan permusuhan. Akan menimbulkan percekcokan. Allah akan melaknat orang yang suka merubah-rubah rambu-rambu yang ada di muka bumi. Contoh termasuk juga rambu-rambu jalan. Ya, iseng. Nah, oh, Jakarta ke kiri, dibalik ke kanan gitu. Nah, orang tahu. Enggak semua orang tahu. Apalagi orang-orang yang mudik kan, enggak tahu jalan, itu kan mengandalkan apa? Rambu-rambu. Kalau enggak bawa GPS. GPS pun juga kadang-kadang belusukan. Dan kadang-kadang juga lobet kan, gak bisa juga kan. Ya, makanya itu rambu-rambu yang sudah dipasang sama aparat itu gak boleh dirubah-rubah. Ya, ancamannya laknat. Baik, silakan ditulis. Barang siapa menyembelih hewan dalam rangka mengagungkan. Barang siapa menyembelih hewan dalam rangka mengagungkan dan mendekatkan diri kepada selain Allah dan mendekatkan diri kepada selain Allah, maka dia akan dilaknat Allah. Saya ulangi, barang siapa menyembelih hewan dalam rangka mengagungkan dan mendekatkan diri kepada selain Allah, maka dia akan dilaknat Allah. Coba dibaca. Kepada maka dia akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit apa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Silakan lihat halaman 239. Qauluhu man dhabaha li ghairillah. Qauluhu man dhabaha li ghairillah. Qala Syekhul Islam, qauluhu wa ma uhilla bihi li ghairillah. ظاهره وأنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ أو لم يلفظ. نعم. Baik. Perhatikan di sini apa maksudnya menyembelih untuk selain Allah? Annahu ma dhubiha li ghairillah mithlu an yuqal hadza dhabihatun likadha. Jadi orang menyembelih untuk selain Allah, contohnya dia saat menyembelih ini sembelihan untuk jin penunggu pohon beringin anu misalnya. Diucapkan seperti itu. Wa idza kana hadha huwa al-maqsudu fasawa'un lafadha bihi aw lam yalfadh. Kalau itu tujuannya, walaupun tidak diucapkan pun akan masuk dalam kategori itu. Jadi enggak mesti harus diucapkan. Ustaz, kalau misalnya ada orang gini, Ustaz, gimana kita katakan dia itu menyembelih untuk selain Allah? Lawang mungkin saja Ustaz yang nyembelih di pinggir pantai selatan itu, mereka juga ketika akan menyembelih bacanya apa? Bismillah. Bahkan ditambahi Bismillahi Allahu Akbar. Bagaimana kita bisa katakan itu menyembelih untuk? Saya ngomong Bismillah. Bismillah itu artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. KTP-nya juga Islam. Bahkan sekarang yang katanya tidak Islam pun kadang-kadang dokter ngobati bacanya apa? Bismillah. Dokter non muslim loh, mau nyabut gigi Bismillah. Loh, ini muslim apa orang? Ya. Gimana Ustaz bisa kita katakan dia itu menyembelihnya untuk selain Allah, sedangkan dia ketika akan menyembelih baca Bismillah. Bahkan pada beberapa kesempatan Ustaz diawali doa, ditutup doa. Biye coba Ustaz. Gimana? Hukumnya jadi berubah enggak? Enggak. Kok bisa? Kenapa tempatnya? Karena ada indikator kuat. Ada apa? Indikator kuat bahwa mereka itu menyembelihnya bukan untuk Allah. Indikator itu bisa dilihat dari waktu, dari tempat, dari ritual, kemudian dari situasi dan kondisi. Dilihat dari apa tadi indikatornya? Waktu, terus tempat, terus ritual, terus situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi pasca kejadian tersebut. Coba diulangi, indikator itu bisa dilihat dari waktu, yang kedua tempat, tiga ritual, yang keempat sikon pasca acara itu. Pasca itu sesudah. Yang pertama waktu. Kalau memang betul-betul mereka itu lillahi ta'ala, kenapa mesti waktunya tanggal 1 Suro? Suro itu apa? Muharram. Kenapa mesti milihnya tanggal 1 itu? Kenapa enggak tanggal 2? Kenapa tidak tanggal 29 Dzulhijjah misalnya? Kenapa milih tanggal itu? Karena ada keyakinan bahwa di tanggal itu memang kita harus mempersembahkan ini. Ini indikator kuat yang pertama, indikator waktu. Yang kedua apa? Tempat. Kenapa mesti di situ? Kenapa di pinggir laut itu? Kalau untuk Allah, kurban untuk Allah, di mana saja, kenapa mesti di situ? Ya. Yang ketiga apa tadi? Ritual. Lihat ritualnya. Mulai dari bacaan-bacaannya, mantra-mantranya. Kemudian mulai dari penghiasan, dihias seindah-indahnya. Kalau anda perhatikan, kepalanya itu kan dikasih apa? Ronce-ronce. Ronce itu apa? Rangkaian-rangkaian, ada bunga-bunga, ada Gak cukup sampai di situ, begitu disembelih terus dilarungkan, dihanyutkan. Loh, kalau memang untuk Allah, kenapa dihanyutkan? Dilihat dari indikator apa tadi? Ritual. Yang keempat, sikon pasca acara. Seandainya pasca acara itu ternyata kepala sapi tersebut terdampar ke tepi pantai, mereka akan gimana? Wah, ditolak . Siapa yang nolak? Allah. Niroro gitu. Kalau seandainya tidak terdampar, tidak balik, tapi terus ke sana, terus terhanyutkan ke tengah laut, besoknya hasil lautnya tambah banyak, bagaimana komennya? Diterima sama siapa? Allah. Niroro gitu. Walaupun awalnya alhamdulillah diterima. Diterima sama siapa? Ya. Kan kontradiktif ya. Awalnya ngomong apa? Alhamdulillah. Yang keduanya diterima sama nyerok gitu. Inilah indikator-indikator kuat yang membuktikan bahwa itu sembelihan untuk selain Allah. Bukan untuk Allah, walaupun diawali dengan bismillah. Paham dong? Nah, sekarang kita pindah ke dalil yang terakhir. Nah, ikra wa an tariq. Wa an tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. نعم. Sekarang kita akan mempelajari dalil yang terakhir yaitu hadis Tariq bin Shihab. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. Ada orang masuk surga gara-gara apa? Lalat. Ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Masya Allah. Gara-gara lalat bisa masuk surga atau masuk neraka. Gimana ceritanya? Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, gimana kok bisa ada kejadian seperti itu? Qala, beliau menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ceritanya ada dua orang, si A sama si B. Mereka berdua sedang bepergian. Di tengah jalan mereka melewati sebuah perkampungan. Dan perkampungan itu ada berhalanya. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Gak ada satu orang pun yang boleh lewat kampung itu. Melalui, lewat di situ. Kecuali setelah dia mempersembahkan sesuatu buat berhala tadi. Faqalu li ahadihima. Maka mereka pun berkata kepada si A. Qarrib. Ayo, persembahkan sesuatu. Maka dia menjawab, Laisa indi syai'un uqarrib. Kata si A, saya enggak punya apa-apa. Musafir itu kan biasanya terbatas. Ya, saya enggak punya apa-apa untuk saya persembahkan buat patung ini. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Maka mereka berkata, udahlah, seadanya aja. Kalau enggak ada apa-apa, wis laler. Laler itu kan enggak butuh modal. Butuh modal. Tinggal ngambil satu, bus, terus di ya enggak disembelih, piye disembelih laler. Enggak tahu gimana dipites apa diapa kan. Pokoknya intinya dia meniatkan laler ini sebagai kurban persembahan sesaji buat si patung. Ya. Fa khallau sabilahu. Maka begitu dia mempersembahkan lalat, maka dia diperbolehkan, silakan lewat. Fadakhalan nar. Tapi nanti dia begitu mati masuk ke neraka. Masuk neraka gara-gara lalat. Wa qalu lil akhar, setelah lewat si A ini mereka ngomong sama si B. Qarrib. Ayo, persembahkan sesuatu. Maka dia menjawab, "Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah." Saya ini enggak akan pernah mau mempersembahkan sesuatu, berkurban, menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Tidak akan pernah. Fadharabu unuqah. Maka mereka pun memenggal lehernya. Karena enggak nurut. Fadakhalal jannah. Maka dia pun masuk ke surga. Masuk surga karena lalat. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan antum. Mempersembahkan, mengorbankan, mengurbankan lalat saja bisa masuk neraka. Apalagi sapi. Dan sapinya ginuk-ginuk lagi. Tahu ginuk-ginuk? Lemu enggak paham juga. Gemuk. Sapi pilihan. Ya. Itu kan gak sembarang sapi yang dipersembahkan buat Nyi Roro Kidul atau buat Kisah Pujagat. Antum tahu Kisah Pujagat? Gak tahu. Alhamdulillah. Kisah Pujagat itu katanya yang boroksa Gunung Merapi. Katanya yang boroksa Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapi lagi batuk-batuk, supaya gak batuk-batuk itu mereka sama kasusnya. Bawa sapi yang paling gede, sembelih, terus ditanam di mana? Di puncaknya Gunung Merapi. Kisah Pujagat. Ya. Sapinya kira-kira sapi asal nemu sapi atau sapi pilihan? Sapi pilihan tuh, yang paling gemuk, yang ginuk-ginuk tadi saya bilang. Ya. Bahkan mungkin juga dimandiin dulu. Allah alam dikasih parfum apa enggak, enggak tahu saya. Intinya dihias pokoknya. Lulu lalat itu loh, lalat. Kalau dipersembahkan usaha Allah bisa menyebabkan orang masuk neraka. Apalagi yang lebih besar dari itu. Bisa dipahami? Ya. Maka kesimpulannya apa? Tulis. Orang yang menyembelih hewan untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada selain Allah. Orang yang menyembelih hewan untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada selain Allah terancam masuk neraka. Orang yang menyembelih hewan untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada selain Allah terancam masuk neraka. Baca. Barakallahu fiik. Ana tanya sama antum. Orang yang terpaksa melakukan kesyirikan wa qalbuhu mutmainnun. Ayo dilanjutkan ayatnya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu ayatnya. Orang yang terpaksa melakukan kesyirikan karena di bawah ancaman, hatinya tetap beriman kepada Allah. Dalam kondisi seperti itu, dia dimaafkan sama Allah? Ya. Ayatnya jelas. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran atau kesyirikan. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya masih beriman, ini dimaafkan. Itu ayatnya. Si A ini dipaksa atau tidak? Hah? Tidak, gimana sih? Dipaksa, kalau enggak lewat, kalau enggak kurban, enggak boleh lewat. Kenapa masuk neraka? Mau. Dia maunya kan karena terpaksa. Hati enggak iman, taunya dari mana? Taunya dari mana kalau hati enggak beriman? Itu kan sesuatu yang ada dalam hati. Taunya dari jawaban orang tersebut. Apa jawaban dia? Coba lihat lagi. Laisa indi syai'un uqarrib. Tidak ada yang bisa saya kurbankan. Coba bedakan dengan jawaban si B. Apa kata si B? Ma kuntu li uqarrib li ahadin syai'an dunallah. Saya tidak akan pernah mengorbankan sesuatu untuk selain Allah. Walaupun saya punya. Kalau yang pertama sehingga ada sesuatu yang saya kurbankan. Berarti kalau ada, it's okay, walaupun cuma laler. Berarti orang ini, si siapa? Si A ini hatinya bermasalah. Ya, dia lakukan itu karena bukan karena keterpaksaan. Ya, bukan karena keterpaksaan. Loh, si B Ustaz, kok dia mau mati? Ya enggak apa-apa. Ya. Dia lebih memilih untuk sudah mati enggak masalah. Ya, karena imannya kuat. Lebih apa? Lebih kuat. Kalau antum enggak kuat menghadapi ancaman seperti ini, ya, maka antum punya opsi yang lebih ringan. Opsinya apa tadi? Melakukan tapi mengingkari dengan hati, dan hati tetap beriman kepada Allah. Ini kayak kisahnya siapa ya? Ammar. Ammar bin Yasir. Kenangis Ammar. Gimana gini. Maka turunlah ayat yang tadi kita sampaikan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Baik, kita baca sekilas apa yang disebutkan Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, halaman 244. Qauluhu faqala marra rajulani. Ikra qauluhu faqala marra rajulani. Qauluhu فقال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فقلوا سبيله فدخل النار لأنه قصد قصد لأنه قصد غير الله بقلبه وانقض وانقاد بعمله فوجبت له النار. Lihat ini apa yang disampaikan oleh beliau. لأنه si A ini lagi ngomongin si A. لأنه قصد غير الله بقلبه. Aslinya dari hati dia enggak terlalu mempermasalahkan itu. Menyembelih untuk sesuatu enggak terlalu mempermasalahkan. Dia itu enggak mau menyembelih karena enggak punya sesuatu. Makanya di sini dikatakan li'annahu qasada ghairallahi biqalbi, hatinya itu sudah ada kecenderungan untuk selain Allah. Wa qada bi'amalihi, dan itu dikuatkan dengan praktek menyembelih beneran atau mempersembahkan beneran lalat tersebut. Fawajabat lahun nar, akhirnya dia pun masuk neraka. Naam, fafihi. Baik, fafihi. Fafihi makna hadith Muslimin alladhi taqaddama fi babil khawfi minasyirki an Jabirin marfu'an man laqiyallah la yusyriku bi man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Ini dikuatkan oleh hadis ini, hadis riwayat Muslim. Memang hadis yang tadi, hadis yang lalat itu, ada sebagian ulama mempermasalahkan kesahihannya. Nah, kalaupun itu, katakanlah misalnya hadis yang tadi itu misalnya dikatakan dhaif misalnya, ada hadis yang lain yang lebih kuat, sahih Muslim. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik akan masuk surga. Itu si B. Ya, karena dia mempertahankan keimanannya, enggak mau masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'in dakhala an-nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik maka dia masuk neraka. Ini si A. Ya, begitu menyembelih, ya, begitu mempersembahkan itu lewat, mati masuk neraka. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, fa idza kana hadza fi man qarraba lis-sanami dzubaban fa kaifa bi man تسمنوا الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau seandainya berkorban dengan lalat saja bisa mengakibatkan orang masuk neraka, fa kaifa biman yastasminu al-ibil? Apa artinya yastasminu? Dari kata-kata apa? Samin. Apa samin? Gemuk. Yastasminu berarti menggemukkan, alias merawat dengan tekun supaya gemuk. Fakaifa biman yastasminul ibila wal baqara wal ghanama? Bagaimana orang yang sengaja menggemukkan, merawat sebaik-baiknya ontaknya, sapinya, kambingnya, untuk apa? Liyataqarraba binahriha wa dhabhiha liman kana ya'budu min dunillah. Dia persiapkan itu untuk dipersembahkan buat selain Allah. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Selain Allah itu siapa? Min mayyitin. Orang mati, gaib. Orang yang enggak ada. Ya, atau yang makhluk yang tidak terlihat. Seperti jin. Au tahutin, sesembahan selain Allah. Au masyhadin, kuburan. Au syajarin, pohon. Au hajarin, batu. Au ghairi dzalik, atau yang selain itu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab nomor 9. Dan nanti insya Allah jam 8 sampai jam 9 kita akan selesaikan bab yang terakhir di daurah kali ini, yaitu bab yang ke-10. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.